hatiku. Dulu kau harapan hidupku, tetapi kini kau berlalu mencari jalan sendiri. Lupakah kau pada anakmu yang butuhkan kasih sayangmu? Jangan kau